Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ fa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, baik kenikmatan batin maupun kenikmatan zahir, baik kenikmatan kesehatan maupun kenikmatan waktu luang, sehingga kita bisa hadir di tempat ta'lim yang mulia ini yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini, barakallahu fikum, kita masih membahas hadis yang pertama dalam kitab Arba'in Nawawi yang disusun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada dua kesempatan yang sebelumnya telah kita sebutkan terkait dengan muqaddimah taib sejarah Al-Imam An-Nawawi dan hadis yang pertama secara global. Adapun pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita berusaha untuk melengkapi faedah-faedah pada hadis yang pertama, yaitu hadis yang berkaitan dengan pentingnya niat. Barakallahu fikum. Diterima atau ditolaknya sebuah amalan karena niat. Tayyib, besar atau kecilnya sebuah pahala dari ibadah ini dikarenakan oleh niat. Oleh karena itu, karena pentingnya niat barakallahu fikum, maka kita kaji lebih mendalam terkait dengan faedah-faedah seputar niat barakallahu fikum. Taib. Disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya beliau mengatakan hadzal hadisu sulusul ilmi wa yadkhulu fi sab'ina baban min abwabil fiqhi. Al-Imam Syafi'i menyatakan hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Jadi ilmu syariat kalau mau dibagi sepertiganya masalah niat para kelakuan. Dan juga kata Al-Imam Syafi'i, hadis ini barakallahu fikum masuk pada 70 bab dari bab-bab fikih. Barakallahu fikum. Ya, bab fikih ini sangat banyak. Barakallahu fikum. 70 bab pembahasan dalam ilmu fikih ini seputar niat. Butuh dengan niat. Ya. Dalam bab toharoh, mensucikan diri, ketika seorang mau berwudu atau mau tayamum, ketika tidak ada air, butuh dengan niat. Ketika seorang hendak melaksanakan sholat, butuh dengan niat. Mau sholat wajib atau sholat sunnah, butuh dengan niat. Dalam bab puasa demikian, butuh kepada niat. Maka tidak sah puasa seseorang tanpa niat. Demikian pula dalam bab umroh, haji, jihad, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Butuh kepada niat. Barakallahu fikum. Kemudian dikatakan juga oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, usulul Islam fi salasati ahadis. Pokok pondasi agama Islam itu terdapat pada 3 hadis. Barakallahu fikum. Yakni 3 hadis ini adalah hadis yang mencakup kandungan-kandungan Islam. Yang pertama hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Hadisnya sahabat Umar ibn al-Khattab. Hadis yang pertama yang kita baca dalam Arba'in Nawawi ini. Innamal a'malu binniyat. Barakallahu fikum. Dan hadis ini menjelaskan tentang amalan-amalan batin. Ya, amalan-amalan hati. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, wa hadisu Aisyah radhiyallahu anha, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Insyaallah taala kita akan kaji di dalam kitab ini hadis nomor 5. Barakallahu fikum. Dan hadisnya Aisyah ini barakallahu fikum menjelaskan tentang amalan-amalan zahir. Ya, barang siapa yang melakukan sebuah amalan, sebuah ritual ibadah yang tidak sesuai dengan contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Barakallahu fikum. Mafhum ya insyaallah ya. Wa hadisu An-Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang ketiga, Islam berporos pada hadisnya An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma yang berbunyi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesuatu yang halal itu jelas, sesuatu yang haram juga jelas. Barakallahu fikum. Insyaallah taala juga kita akan kaji pada hadis nomor 6 dalam kitab ini. Barakallahu fikum. Taib. Dan juga yang menunjukkan pentingnya hadis yang pertama ini, hadisnya Umar bin Khattab. Taib, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man arada ayyusannifa kitaban falyabda' bihadzal hadis. Barang siapa yang hendak menulis sebuah karya tulis, menyusun sebuah kitab, maka hendaknya sertakan di kali pertama yang hendak dia tulis adalah hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Barakallahu fikum. Tapi oleh karena itu, nasihat Al-Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi ini diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis di dalam kitab sahih beliau, hadis yang pertama, hadis ini, innamal a'malu binniyat. Ya, demikian pula Al-Imam Taqiyuddin Al-Maqdisi di dalam kitabnya Umdatul Ahkam mendahulukan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Demikian pula Al-Imam Asy-Syuyuti di dalam Al-Jami' Asy-Shaghir, beliau juga mendahulukan dengan hadis ini. Juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Majmu' Syarhil Muhadzab, beliau mendahulukan risalahnya dengan hadis ini. Barakallahu fikum. Secara global, hadis ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Barakallahu fikum. Dikarenakan langsung berkaitan dengan amalan-amalan hati. Ya, maka barang siapa yang ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang niatan dia beribadah karena Allah, insyaallah taala akan diterima ibadahnya. Tayib, selama dia di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tayib, kemudian pembahasan yang lain yang belum kita singgung pada kesempatan yang sebelumnya terkait dengan asbabu urudil hadis, sebab kenapa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda innamal a'malu binniyat. Kalau dalam ayat ini ada istilah asbabun nuzul, dalam hadis ada istilah asbabul wurud. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama, kila ada yang mengatakan bahwasannya sebab turunnya, sebab diucapkannya hadis ini, ada seorang Arab Badui, ya, seorang Arab pegunungan yang tinggal di pelosok. Barakallahu fikum. Taib, hendak meminang seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Ternyata wanita ini tidak mau. Ya. Sang Arabi ini terus mendesak, ya, untuk dinikahi. Namun Ummu Qais tidak mau dikarenakan beliau sebentar lagi akan hijrah ke Madinah. Barakallahu fikum. Dan di akhirnya Ummu Qais mempersyaratkan akan diterima lamarannya kalau dia juga berhijrah ke Madinah. Barakallahu fikum. Maka laki-laki tadi, ya, hijrah ke Madinah, ya, demi meminang seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Sehingga dikenallah laki-laki itu dengan sebutan Muhajiru Ummi Qais, seorang yang berhijrah karena Ummu Qais. Sehingga sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, man hajara yabtaghi syai'an fahuwa lahu. Barang siapa yang berhijrah karena sesuatu, bukan karena Allah, maka dia akan mendapatkan sesuatu itu tadi, hanya mendapatkan itu saja. Barakallahu fikum. Taib, difahami ya insyaallah ya. Barakallahu fikum. Taib, ada juga di antara para ulama yang menyatakan bahwasanya sebab adanya hadis ini sebab-sebab yang lainnya. Barakallahu fikum. Taib. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang lainnya yang bisa kita ambil sebagai faedah, yaitu berbagai permasalahan yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan masalah niat. Yang pertama terkait dengan definisi niat. Taib. Ada yang mengatakan definisinya, ya definisi niat, ya kita tinjau dari dua permasalahan. Yang pertama dari sisi bahasa. Ya, dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa, taib, ada dua pendapat, dua definisi yang masyhur. Yang pertama yang menyatakan al-qasdu, tujuan. Ya. Taib. Kita berniat untuk menuju ke Jakarta misalkan. Barakallahu fikum. Maka tujuan tersebut adalah niatan kita. Barakallahu fikum. Difahami kan salah ya? Kita mau menuju ke Surabaya, maka arah ke Surabaya itu adalah niatan kita. Ini secara bahasa. Ada yang menyatakan yang kedua, maknanya adalah al-azm, tekad. Ya, tekad yang sudah bulat, inilah niat. Barakallahu. Ini niat secara bahasa. Barakallahu. Kemudian tinjauan yang kedua, niat secara syariat. Baik. Dikatakan oleh Al-Imam Ad-Duktur Umar Ashqar di dalam syarahnya bahwasanya syariat Islam ini tidak meletakkan definisi secara khusus tentang niat. Taib, dikarenakan banyak sekali maknanya. Makna niat secara bahasa. Tetapi yang masyhur yang dua tadi ya, yang kita sebutkan. Oleh karena itu, para ulama ada yang mendefinisikan niat secara syariat dengan menggabungkan beberapa makna niat secara bahasa. Seperti yang didefinisikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi menyatakan, tayyib, an-niyatu hiya al-qasdu ila syai'i wal-azimatu ila fi'lihi. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan niat itu adalah al-qasdu ila syai'i. Taib, tujuan kepada sesuatu. Ya, kita ingin berniat menuju ke Jakarta. Wala azimatu ila fi'lih, dan kita disertai dan kita sertakan tekad bulat untuk melakukannya. Ya. Dari dua definisi secara bahasa di atas, barakallahu fikum, dinyatakan sebagai definisi secara syariat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi secara syariat kata beliau, ya, kita memiliki niatan dalam hati ingin menuju ke sebuah tempat. Plus kita sertakan azim kita, tekad kita untuk mengerjakannya. Ini adalah niat. Barakallahu fikum. Demikian pula ketika kita hendak sholat zuhur misalkan, ya, kita berniat ingin pergi ke masjid. Ya, masjid adalah tujuan kita. Kemudian kita sertakan niat tekad yang bulat untuk bisa melaksanakan ke masjid, entah dengan berjalan kaki atau naik sepeda ontel atau sepeda motor atau mobil dan seterusnya. Barakallahu fikum. Taib, ini makna an-niyah secara bahasa maupun secara syariat. Barakallahu fikum. Taib. Maka dari sini kita harus lebih perhatian dengan niat kita. Ya, harus ada yang dituju dan keinginan bulat dari diri kita untuk melaksanakannya. Terkadang ada seseorang yang melakukan sebuah tindakan, sebuah perbuatan, ya. Setelah dia mengerjakan, loh, untuk apa saya mengerjakan ini? Ya. Ya, contohnya seperti seorang masuk ke dalam masjid, dia sholat 2 rakaat. Loh, ini saya sholat apa? Sholat setelah berwudu, ataukah saya sholat tahiyatul masjid, ataukah saya ini sholat 2 rakaat qobliyah sebelum sholat wajib. Barakallahikum. Ini harus ditakyin. Barakallahikum. Difahami ya insyaallah ya, harus ada keinginan dan tekad bulat pada niat kita. Barakallahikum. Baik. Kemudian masalah yang berikutnya terkait dengan hukmu talaffuzun niyyah, hukum melafadzkan niat. Hukum melafadzkan niat. Tayyib, di sini ada 2 pembahasan. Yang pertama, melafadzkan niat jahran, dengan keras. Melafadzkan niat dengan keras. Barakallahikum. Taib. Maka di sini tidak ada khilaf di kalangan para ulama ahli sunnah. Mereka menyatakan ini adalah perbuatan yang bid'ah. Ya. Bida'atun munkarah, tidak pernah didapati di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di zaman para sahabat. Ya, dan yang paling masyhur dalam masalah ini ketika sholat, ya, atau ketika puasa. Barakallahikum. Tidak pernah didengar dari Nabi Shallallahu Wasallam beliau mengeraskan niat ketika hendak sholat, ya, seperti yang masyhur sekarang ini ya, barakallahikum, nawaitu usolli fardhu dzuhri ila akhirih, ya. Ini tidak ada dalilnya dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Taib. Dikatakan oleh al-imam Jamaluddin Abu Rabi Sulaiman ibnu Umar As-Syafi'i. Beliau dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Ya, al-imam Jamaluddin kunyahnya adalah Abu Rabi Sulaiman bin Umar As-Syafi'i. Beliau mengatakan al-jahru bin niyyah wabil qiraati khalfal imam laisa minas sunnah. Mengeraskan niat, taib, dan membaca niat dengan keras di belakang imam, ini bukan sunnah. Ya. Barakallahikum. Ya, makmumnya juga mengeraskan niat. Ini bukan sunnah. Bal makruhun, bahkan ini merupakan perbuatan yang dibenci. Barakallahikum. Taib. Fa in hasala bihi at-taswisu 'alal musallina fa haramun. Taib. Kalau ternyata tindakan tadi mengeraskan niat sebelum sholat atau sebelum ibadah yang lainnya ternyata mengganggu orang-orang sholat yang lainnya, maka ini bisa mencapai tingkatan haram. Barakallahikum. Baik. Ini yang dinyatakan oleh Al-Imam Jamaluddin Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Barakallahikum. Ya, jadi di sini tidak ada perbedaan antara imam, antara makmum, dan antara orang yang sholat sendirian. Tidak boleh mengeraskan niat. Barakallahikum. Dikarenakan ini merupakan kesepakatan para ulama. Kemudian tinjauan yang kedua, barakallahikum, membaca niat, melafadzkan niat dengan sir, yakni dengan lirih. Tidak ada yang mendengar melainkan dia sendiri. Barakallahikum. Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama menyatakan taib disunnahkan dengan alasan hal itu lebih menenteramkan hati. Ya. Walaupun dia dari rumah mau ke masjid itu sudah niat, barakallahikum, tetapi supaya lebih, bahasa kita ya, bahasa tubannya lebih marem, ya ya, biar lebih marem, ya lebih tentram hatinya, dia ucapkan tetapi lirih. Barakallahikum. Baik, ini pendapat sebagian madhab Syafi'iyah dan juga pendapat sebagian madhab Hanabilah dan sebagian pendapat Al-Hanafiyah. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Barakallahikum. Ini pendapat sebagian para ulama. Pendapat yang kedua, pendapatnya jumhur para ulama yang menyatakan melafadzkan niat walaupun dengan lirih termasuk bid'ah yang mungkar. Barakallahu. Ini merupakan pendapat sebagian ulama mazhab Malikiyah dan juga sebagian pendapat ulama mazhab Hanabilah. Dan pendapat ini dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang ada di zaman sekarang. Barakallahikum. Dari dua pendapat ini yang benar pendapatnya jumhur. Ya. Mau dibaca keras atau dibaca lirih tidak diperbolehkan. Barakallahikum. Tidak diperbolehkan dan itu termasuk bentuk kebid'ahan. Ya, kalau kita mau mengulas dalil-dalilnya jumhur para ulama yang menyatakan bid'ah, barakallahikum, tidak pernah didapati pada sholat-sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat taib membaca atau melafadzkan niat. Ya. Diriwayatkan dari sekian banyak sahabat bahwasanya mereka menyaksikan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir, ya, itu membaca al-iftitah, ya, kemudian setelah itu surat al-fatihah dan ayat-ayat pendek. Barakallahu fikum. Sebelum takbir, ya, tidak ada berhenti sejenak untuk mengucapkan, melafadzkan niat tidak ada. Ya, beliau biasa meluruskan barisan, merapatkan barisan di kalangan para sahabat, kemudian beliau langsung takbir, Allahu Akbar. Ya, tidak berhenti sejenak untuk melafadzkan niat. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan yang berikutnya, yaitu terkait dengan mahallun niyah, tempatnya niat. Ya, tempatnya niat itu di mana? Taib. Para ulama kita sepakat bahwasannya tempatnya niat itu di dalam hati. Taib. Hal ini sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu' Fatawa juz yang ke-18. Majmu' Fatawa juz yang ke-18. Barakallahu fikum. Ini kesepakatan para ulama bahwasanya tempatnya niat itu di dalam hati. Taib. Ada sebagian kecil di kalangan para ulama yang menyelisihi pendapatnya jumhur ini, pendapatnya kesepakatan para ulama ini, barakallahu fikum. Mereka mengatakan bahwasanya tempatnya niat itu di otak, ya. Ya, ini dinyatakan oleh Al-Imam Al-Qurafi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Umniyah halaman yang ke-17, ya, termasuk kesalahan, termasuk pendapat yang ganjil, yang nyeleneh, ya, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tayyib. Jadi dari sini barakallahu fikum, kita harus semakin memperhatikan hati kita, membersihkan hati kita dari niatan-niatan yang jelek, barakallahu fikum, dan senantiasa kita menyirami hati kita dengan niatan-niatan yang baik, barakallahu fikum. Taib. Kemudian yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya terkait dengan syurutun niyah, syarat-syarat niat. Persyaratan yang dimaksud di sini adalah persyaratan niat untuk melakukan ibadah. Ya. Taib. Niatnya dianggap benar ataukah salah? Ya. Ditinjau dengan persyaratan-persyaratan berikut. Yang pertama adalah al-Islam. Kita harus memeluk agama Islam, harus masuk ke dalam Islam. Kalau kita mau diterima ibadah kita, kalau mau diterima niat kita, barakallahu fikum. Adapun orang-orang kufar, orang-orang kafir, ya, walaupun niatan mereka baik di dalam melakukan ibadah, di dalam melakukan amal kebaikan, tidak akan diterima ibadahnya, dan niatan baiknya ini ditolak. Ya. Kita sering menyaksikan orang-orang kafir, ya, non-muslim, mereka dengan ikhlasnya, dengan tulus hati, mengeluarkan hartanya untuk infak bencana alam, untuk infak fakir miskin, ya, barakallahu fikum. Taib. Maka niatan baik mereka tidak berfaedah sama sekali, barakallahu fikum. Tetapi kebaikan mereka dijelaskan oleh para ulama, ya, dibalas seketika itu di dunia, ya. Tetapi di akhirat mereka tidak mendapatkan kebaikan itu sama sekali. Kebaikannya akan didatangkan di hadapannya dan akan dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi debu yang berterbangan. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang kedua persyaratannya adalah tamyiz. At-tamyiz bisa membedakan antara satu niat dengan niat yang lainnya. Barakallahu. Membedakan antara satu niat dengan niat yang lainnya. Ya, tidak dicampur adukkan antara niat untuk ibadah yang wajib atau niat dengan ibadah yang sunnah. Yang ketiga, al-ilmu bil manwi. Kita harus mengilmui apa yang kita niatkan. Maksudnya adalah kita harus mentakyin. Ya. Kita harus memastikan amalan yang hendak kita kerjakan supaya niat kita pas. Barakallahu fikum. Baik, terkadang kita melakukan sholat sudah takbir, ya. Kita ini bimbang dalam sholat kita. Ya, ini sholat 2 rakaat fajar, ya, sebelum sholat subuh, atau ini 2 rakaat subuh. Barakallahu fikum. Antara dia bimbang antara sholat wajib dan sholat sunnah. Barakallahu fikum. Atau dalam sholat sunnah itu sendiri, dia bimbang antara tahiyatul masjid atau 2 rakaat qabliyah. Barakallahu fikum. Maka di sini harus adanya ilmu. Ya, yakni harus kita mentakyin niat kita ini. Kemudian yang keempat, taib, tidak ada yang menafikan antara niat dan amalan yang hendak dikerjakan. Yakni harus sama, tidak boleh berbeda. Dia niatnya sholat sunnah. Barakallahu fikum. Ternyata dia mengamalkan sholat wajib. Ya. Ini tidak boleh berbeda. Barakallahu fikum. Atau dia niatnya, barakallahu fikum, dia ingin melakukan ibadah haji. Ya. Tetapi dia niatnya umrah. Ya, ini tidak boleh beda. Harus sama. Barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, dan ini yang terpenting adalah ayyakuna khalisan liwajhillah. Ya, niatnya harus ikhlas dalam rangka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Dipahami ya insyaallah ya. Barakallahu fikum. Ini adalah persyaratan-persyaratan niat. Baik. Kita bisa merujuk masalah ini di dalam kitab Al-Asbah wan Nadha'ir karya Al-Imam Asy-Syuyuti rahimahullahu taala terkait dengan syarat-syarat niat. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan yang berikutnya terkait dengan niat, yaitu terkait dengan waktu niat. Waktu niat, kapan kita diperbolehkan niat? Ya, kapan dikatakan niat kita sah dengan amalan kita? Baik, di sini ada 3 pembahasan. Ada 3 poin terkait dengan waktu an-niyah. Poin yang pertama, mendahulukan niat sebelum beramal. Dia niat terlebih dahulu, setelah itu dia beramal. Kemudian yang kedua, mukoronah. Muqaranatun niyah bil amal. yakni membarengkan ya antara niat dan amalan. Barakallahikum. Ya, ketika dia takbir ternyata belum niat, langsung dia niat. Ya. Ketika dia hendak takbir, dia teringat mau sholat apa ini. Ya. Ya sudah, dua rakaat qabliyah. Allahu Akbar. Ini bareng antara niat dan antara amal. Ya. Tetapi kalau dia yang pertama yang tadi, yang pertama itu niat terlebih dahulu. Ya. Jadi saya sudah mau berniat sholat dua qabliyah. Kemudian dia takbir. Barakallahu fiik. Yang ketiga, takhirun niyah. Ya, mengakhirkan niat. Dia beramal dulu baru berniat. Ya, dia selesai salam. Selesai sholat. Ternyata dia lupa. Duh, ini sholat apa ya? Ya udahlah, sholat tahiyatul masjid. Ya. Barakallahu fiik. Baik. Pembahasan yang pertama, pada poin yang pertama, mendahulukan niat sebelum beramal. Di sini ada masalah-masalah yang disepakati oleh para ulama, ada juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, mendahulukan niat sebelum beramal. Ya, kita bahas yang pertama. Masalah yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama, para ulama sepakat untuk memperbaharui niat. Untuk memperbaharui niat apabila antara niat dan amalan ini ada senggang waktu yang lama. Ada senggang waktu yang lama. Barakallahu fiik. Dia berniat ya. Oh ya, besok saya akan puasa Senin Kamis. Ya, misalkan besok hari Senin ya. Ini misalkan saya besok hari Senin mau puasa. Ternyata Senin besok dia nggak puasa. Sampai ketemu Senin lagi. Barakallahu fiikum. Dia puasa. Ya, maka para ulama menyatakan ini harus mengulangi niatnya, memperbarui niatnya. Atau dia sudah berwudu, sudah datang ke masjid, dia hendak sholat dan dia berniat untuk sholat tahiyatul masjid. Ternyata ada halangan. Ada orang tuanya datang, nak, tolong saya nak, ini listriknya padam di rumah. Ya. Dia pulang membenarkan listrik, kemudian bantu-bantu yang lainnya sampai lama. Sampai berjam-jam ya, 1 jam, 2 jam. Dia kembali lagi. Ya. Ini memperbarui niatnya. Barakallahu fiikum. Ya, al-muhim antara niat dan amalan yang hendak dia kerjakan ada senggang waktu lama. Ini para ulama sepakat untuk memperbarui niatnya. Barakallahu fiikum. Kemudian yang kedua, para ulama sepakat untuk memperbaharui niat pada amalan-amalan yang tidak jadi dikerjakan. Barakallahu fiikum. Ya, dia sudah berniat untuk sholat tahiyatul masjid. ternyata ada temannya datang. Ya. Fulan, sini fulan. Ya. Gimana ini bisnisnya ini? Ya. Kemarin kamu sudah belanjakan apa saja? Dia ngobrol, ya sudah dia tinggalkan, tidak jadi sholat. Ngobrol, ya. Ketika dia hendak mau sholat lagi, dia harus memperbarui niatnya. Ya, yakni pada amalan yang dia tidak jadi mengerjakannya atau dia meninggalkannya. Barakallahu fikum. Baik, difahami ya insyaallah ya. Kemudian masih pada poin yang pertama, mendahulukan niat kemudian beramal. Poin yang kedua terkait dengan masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Yaitu para ulama berselisih. Para ulama berselisih ketika seseorang sudah berniat untuk melakukan sebuah amalan, kemudian dia menunda amalannya, tetapi dia tidak beramal dan tidak beraktivitas yang lainnya di sela-sela antara niat dan amalannya. Ya. Dia mau sholat 2 rakaat, sholat qobliyah misalkan, atau sholat ba'diyah. Baik, dia sudah berniat, sudah hendak melaksanakan sholat, tetapi dia tunda. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Maka di sini para ulama khilaf, ya. Apakah dia harus membaharui niatnya ataukah tidak? Baik. Pendapat mazhab Al-Hanifiyah atau Al-Hanafiyah menyatakan al-jawaz, boleh. Boleh dia memperbarui niatnya. Hanya sekedar boleh. Ya. Ini pendapatnya mazhab Al-Hanafiyah. Kemudian yang kedua, mazhabnya Dawud Al-Zahiri dan Ibnu Hazm dari mazhab Al-Zahiriyah. Ini menyatakan wajib. Ya, wajib bagi dia untuk memperbaharui niat. Ya, walaupun dia tidak melakukan aktivitas yang menghalangi, yang memperantarai antara niat dia dan ibadahnya. Ya, dia wajib untuk memperbarui niatnya. Taib. Pendapat yang ketiga, pendapatnya mazhab Al-Hanabilah. Dan pendapat ini adalah pendapatnya jumhur para ulama. Taib. Baik, pendapat Al-Hanabilah menyatakan tidak perlu memperbaharui niat selama waktunya ringan atau singkat. Ya. Tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama, baik, maka itu termasuk kesepakatan para ulama untuk memperbaharui niat. Barakallahu fikum. Dipahami ya insyaallah ya. Barakallah. Dan yang benar yang dirojihkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Majmu' Syarhul Muhadzab dan juga dirojihkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, pendapatnya yang ketiga, pendapat Al-Hanabilah dan pendapatnya jumhur. Baik, maka dari sini juga kita bisa ambil faedah. Ya. Kita lihat Al-Imam An-Nawawi, beliau dari mazhab Asy-Syafi'iyah. Ya, demikian pula Al-Imam Ibnu Qudamah, ya, dari mazhab Asy-Syafi'iyah. Tetapi beliau berdua tidak taklid dengan pendapat mazhabnya. Kalau yang benar dari mazhabnya Hanabilah, ya, mereka dengan lapang dada akan menerima pendapat itu. Barakallahu fikum. Baik. Dipahami insyaallah ya. Barakallahu fikum. Tidak perlu memperbaharui niat kalau waktunya singkat. Ya. Berapa ukuran waktu singkat? Ya. Ini kembali kepada uruf masyarakat kita ya. Barakallahu fikum. Misalkan kita hendak sholat, ternyata kita batuk, ya, berdahak, kita keluar sejenak, kita meludah, kemudian kita masuk lagi, kita langsung sholat, gak masalah. Ini waktunya singkat. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian pada poin yang kedua, yakni muqaranatun niyah bil amal. Taib. Bersamaannya niat dengan amal. Taib. Ini merupakan pendapatnya jumhur para ulama. Pendapatnya jumhur para ulama, di antara mereka mazhab Al-Hanafiyah dan mazhab Al-Hanabilah, menyatakan boleh. Ya. Boleh dan sah niatnya. Sah amalannya. Ya, ketika kita hendak takbir, oh iya. Langsung kita berniat salat tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Ya, maka ini sah. Kemudian pada poin yang ketiga, terkait dengan tahirun niyah. Kita beramal terlebih dahulu, sholat, selesai sholat, salam, duh, ini sholat apa? Ya sudahlah, kita niatkan sholat tahiyatul masjid. Baik. Apakah ini diperbolehkan? Para ulama kita menjelaskan bahwasanya tidak ada satupun di kalangan para ulama yang berpendapat seperti ini. Yakni tidak ada satu orang pun di kalangan para ulama yang membolehkan hal ini, kecuali ya satu ulama saja yang kita ketahui, tayyib, yang bernama Abul Hasan Al-Qarahi, pakai kha ya, Al-Qarahi. Dan ini merupakan pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah. Sebagaimana zahir dari hadis yang kita baca, innamal a'malu binniyat. Ya. Hanya saja amalan itu tergantung niatnya. Bukan niat tergantung amalnya. Barakallahu fikum. Taib. Jadi dia beramal, jadi dia berniat terlebih dahulu baru dia beramal. Amalannya ini tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya dia meniatkan amalannya sunnah, maka ibadah sunnah. Kalau niatannya untuk ibadah wajib, maka untuk ibadah wajib. Barakallahu fikum. Ya, bukan beramal dulu baru niat. Ya, ini tidak didapati satu ulama pun yang berpendapat seperti itu kecuali Abul Hasan Al-Qarahi, dan ini merupakan pendapat yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Adapun beberapa faedah-faedah yang lainnya insyaallah taala kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan asarun niyah, ya pengaruh niat pada amalan yang mubah, perkaruh niat, ya peran niat pada amalan yang sunnah, amalan yang bid'ah, ya insyaallah ta'ala kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga faedah ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan faedah ini sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.